akan bisa pergi mencari jalan yang berbeda. Akan terus melangkah, tinggalkan semua cerita lalu dan hari ini. Ku duduk sendiri, ku tetap megang senyumanmu. Like that.